أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني رحمني ورحمكم الله الحمد لله شكر kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakannya kepada kita semuanya, sehingga di malam hari ini kita bisa mendatangi majelis ilmu, majelis zikir untuk mengangkat kejahilan kita terkait dengan syariat Allah Azza wa Jalla dan mengharapkan balasan hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang agama ini tidaklah Allah Subhanahu wa taala letakkan berdasarkan pendapat-pendapat manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala letakkan agama ini, ilmunya ada pada sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Qur'an dan juga Rasulnya alaihi salatu wasallam, yaitu As-Sunnah. Nah, dan ini adalah timbangan kita di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbangan kita di dalam beragama kepada Allah bukan dengan kebanyakan yang diamalkan oleh manusia. Timbangan kita dalam beragama kepada Allah bukan dengan apa yang membuat manusia itu senang. Namun timbangan kita di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an dan apa yang telah dituntunkan, dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dan kita tidak mengikuti manusia, pendapat-pendapat manusia yang menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa? Karena kita manusia, lahum ahwa wa lahum raghabat. Karena manusia itu memiliki hawa nafsu, memiliki raghabat, hasrat-hasrat dan keinginan-keinginan. Nah, yang keseringannya adalah bertabrakan, tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wasallam perintahkan. Maka di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Ad-Da'u wa Dawah dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala. Dan kita masih pada pembahasan tentang tertipunya orang-orang dengan pemahaman dia yang rusak lagi salah terkait dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya ini kita tekankan, dengan pemahaman yang salah dan keliru terkait Al-Qur'an dan As-Sunnah menyebabkan seseorang menjadi memiliki pemahaman yang salah, amalan yang menyimpang. Ini yang harus kita perhatikan. Berangkat dari pemahaman yang fasid, pemahaman yang rusak, dia pegang Al-Quran, na'am, sahih, dia pegang Al-Quran, dia pegang As-Sunnah, namun Al-Quran dan As-Sunnah itu tidaklah dia pahami dengan pemahaman yang sahih, dengan pemahaman yang benar. Dan akibatnya karena dia tidak memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, menjadikan keyakinan dia keyakinan yang rusak, menjadikan fikih dia fikih yang syar, yang menyeleneh, menjadikan akhlak dia menjadi akhlak yang buruk, berawal dari pemahaman yang rusak. Nah, kita baca penjelasan beliau rahimahullah ta'ala. Dan ini masih terkait dengan bermudah-mudahannya seseorang melakukan dosa dan juga kemaksiatan yang disebabkan didasari oleh rusaknya pemahaman dia terkait dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa ka'ittirari ba'di juhali biqawli ta'ala, ya ayuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Dan sebagaimana tertipunya sebagian orang-orang jahil, sebagian orang-orang bodoh di dalam memahami firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhal insan, wahai segenap manusia, ma gharraka birabbikal karim, apa yang menjadikan Rabb kalian atau tertipunya kalian dengan sehingga kalian melakukan perbuatan pelanggaran terhadap Rabb kalian yang Maha Pemurah? Apa yang menjadikan kalian tertipu? Apa yang menipu kalian, memperdaya kalian sehingga kalian bisa melakukan pelanggaran kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb yang Maha Pemurah? Fayaqul, maka orang yang jahil tadi mengatakan, karramahu, waqad yaqulu ba'duhum innahu laqana al-muhtarra hujjatahu wa hadha jahlun qabihun. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihinya, dan sungguh mereka mengatakan sebagiannya itu, Allah subhanahu wa ta'ala laqana, memberikan pengajaran kepada orang-orang yang tertipu dengan hujahnya. Dan ini adalah kebodohan yang mengerikan, yang hina, yang jelek. Wa innama gharrahu bi al-gharuru, dan hanya saja ada sebuah ketertipuan yang bisa menipu dia, wahuwa syaitan, yaitu syaitan. Nah, mereka memahami ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala, nah, dalam keadaan dia adalah zat yang Maha Pemurah, Maha Pengasih. Mereka menyangka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan sebuah tipu daya untuk makhluknya supaya Allah itu ditaati, karena Allah zat yang Maha Pemurah. Nah, sehingga mereka bermudah-mudahan di dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Azza wa Jalla. Namun sejatinya ternyata memang mereka itu tertipu dengan sebuah tipuan, yaitu syaitan. Wa nafsuhu al-ammaratu bisu'i wa jahluhu wa awahu. Demikian juga jiwanya yang senantiasa memerintahkan kepada kejelekan, kebodohan dia yang senantiasa menuntun dia melakukan perkara-perkara yang buruk, hawa nafsu dia di dalam melakukan menyuruh untuk melakukan perkara-perkara yang jelek, itu yang membuat dia tertipu. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, nafsu kita terbagi menjadi tiga. Ada yang dinamakan dengan nafsu yang ammarah. Nafsun ammarah, yaitu jiwa yang senantiasa memerintahkan dan membisikkan untuk melakukan perkara-perkara jahat. Itu namanya nafsun ammarah. Inna nafsa la ammaratun bisu. Dan benar-benar jiwa itu memerintahkan kepada perkara-perkara yang buruk. Ini jenis yang pertama, jenis yang paling tercela. Nah, tinggal kita mengkoreksi diri-diri kita, muhasabah. Apakah kita memiliki nafsu ammarah ini yang senantiasa memerintahkan kepada perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang menyelisih Al-Quran, As-Sunnah, perkara-perkara yang menyelisih Al-Ma'ruf, kebajikan. Hendak berpegang teguh dengan Al-Haq, nafsu ini memerintahkan. Jangan kamu berpegang teguh dengan Al-Haq, menyulitkan hidupmu, menyempitkan rezekimu. Jangan. Nafsul ammarah. Jenis yang kedua adalah nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah ini adalah nafsu yang menjadikan pemiliknya menyesal setelah dia melakukan perbuatan pelanggaran kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini nafsu lawwamah, terjatuh dalam perbuatan dosa, kemudian dia menyesal. Kemudian dia menyesal. Nah, terjatuh perbuatan dosa dan maksiat, kemudian dia tersadar dan dia menyesal. Nah, nafsu jenis ini bisa memiliki dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah keadaan yang tercela. Manakala setelah penyesalan itu dia lakukan kembali perbuatan dosa dan maksiat, ini yang namanya tercela. Dia musirun, terus menerus berada di atas dosa dan kemaksiatan, jatuh dosa, kemudian dia menyesal dan mencela dirinya. Nah, aduh, kok saya bisa terjatuh dalam perbuatan seperti ini. Nah, istighfar, bertaubat kepada Allah. Namun ternyata di beberapa hari kemudian dia ulangi lagi. Maka yang demikian dia menempati kedudukan adzam. Celaan, tercela yang seperti ini. Maksudnya lama yang seperti ini. Jenis yang kedua adalah yang mahmud, yang terpuji. Nah, lawwamah yang kemudian dia terpuji. Kapan? Manakala setelah dia menyesal dari perbuatan dosa itu, dia bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuhah, dan tidak dia ulangi kembali, menjadi terpuji. Nah, kemudian jenis yang ketiga adalah nafsun mutmainnah. Nafsun mutmainnah, nafs jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada perkara-perkara ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bila dia memerintahkan sesuatu yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jenis jiwa yang mutmainnah, tenang dengan keimanan dia, tenang dalam menghadapi berbagai macam bentuk problematika, masalah kehidupan, dihadapi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang jiwanya. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah Ta'ala, la yadkhul jannah man la yadkhul jannatin fid dunya. Allah qala rahimahullah ta'ala, la yadkhul jannata fil akhirah man la yadkhul jannata fid dunya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam syurganya Allah nanti di syurga, nanti di hari kiamat, kalau dia belum pernah masuk dan merasakan surga di dunia ini. Wakil dan dikatakan kepada beliau, ditanyakan kepada beliau rahimahullah ta'ala, apa surga di dunia ini? Al-iman billah, keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tata cara yang benar, dengan keilmuan yang lurus, menjadikan kita tenang, sekali lagi tenang di dalam menghadapi berbagai macam bentuk permasalahan kehidupan. Ma yusibuka lam yakun liyukhti'ak, wa ma yukhti'uka lam yakun liyusibak. Sesuatu yang memang itu menjadi hak Anda tidak akan mungkin terlewat, tidak mungkin keliru jatuh kepada si fulan, tidak akan mungkin. Dan sesuatu yang memang tidak akan menimpa Anda, tidak akan mungkin juga akan menimpa Anda. Tenang dia menghadapi ini. Nah, kokoh, goyah, tidak depresi, nah, tidak tertekan menghadapi sulitnya misalnya. Justru kalau dia hadapi permasalahan ini, kesulitan kehidupan, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nah, bahwasanya jalan keluar itu bersama dengan kesabaran. Innal farja ma'as sabri. Jalan keluar itu ada di dalam kesabaran. Di dalam kesabaran. Al-qurab, kesulitan-kesulitan hidup. Nah, kalau kita menghadapinya dengan sabar, justru itulah diantara sebab terkuat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar. Yang namanya sabar, dia akan habsun nafs, dia akan tahan jiwanya untuk senantiasa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya sabar, dia akan menahan jiwanya untuk senantiasa bisa menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla. Dan yang namanya sabar, dia akan menahan jiwanya untuk bisa menjalani apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan dan takdirkan untuk dirinya, baik maupun buruk, pahit maupun manis. Baru setelah itu datang pertolongan Allah, baru setelah itu datang jalan keluar. Nah, hadis Abdullah bin Abbas, kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa subhanahu bilafzi al-karim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan lafaz al-karim, maha pemurah. وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه. الكريم yang maha pemurah, jadi dia Allah subhanahu wa ta'ala Rabb yang maha agung, yang ditaati, yang tidak pantas untuk tertipu dengannya, supaya tidak menyepelekan hak-haknya. Nah, Allah tidak butuh untuk kemudian menipu hamba supaya hamba tidak merendahkan, tidak ihmal, menyepelekan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Fawadu'a hadha hadal mubtaru al-ghurura bi ghairi mawdhi'i. Maka jadilah orang yang tertipu ini, dia meletakkan ketertipuan itu tidak pada tempatnya. Nah, waqtarra biman la yanbaghi al-ittiraru bihi. Maka tertipulah dia dengan baik sesuatu yang tidak pantas untuk dia tertipu dengannya. Qala rahimallahu ta'ala wa ka'ittirari ba'dihim biqawlihi ta'ala fil nar la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Di antara bentuk ketertipuan sebagian manusia, nah, disebabkan oleh pemahaman dia yang rusak terkait dengan Al-Quran dan Sunnah, seperti tertipunya sebagian mereka dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan neraka. La yaslaha illa al-ashqa. Tidaklah masuk ke neraka kecuali orang-orang yang betul-betul paling celaka, paling binasa. Nah, kalau sudah masuk neraka berarti orang yang paling binasa, paling celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qawluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, uiddat lil kafirin, neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir. Jadi selama saya tidak kafir, tidak akan masuk neraka. Tenang, santai saja. Selama saya tidak kafir, tidak akan masuk neraka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "U'iddatil kafirin." Surga itu disediakan untuk orang-orang kafir. Lihat ini. Nah, terpedaya, tertipu dengan apa yang ada pada dirinya, berupa sedikitnya ilmu, sedikitnya takwa, sedikitnya malu, memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah bukan dengan pemahaman yang benar, ini yang banyak menjerumuskan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata beliau rahimahullah ta'ala di tulisan beliau yang lainnya, di antara dua fitnah asyadwa yang paling dahsyatnya, yang paling banyak membinasakannya, itu fitnah syubhat. Yang paling banyak membinasakannya itu fitnah syubhat. Nah, karena fitnah syubhat ini, seseorang meyakini dia berada di atas kebenaran, padahal ternyata keliru dan salah apa yang selama ini dia yakini, apa yang selama ini dia amalkan, apa yang selama ini dia kerjakan, ternyata keliru. Apa yang menjadikan itu syubhat? Kerancuan dia, kesalahan dia di dalam memahami nas, di dalam memahami fatwa para ulama misalnya. Syubhat ini yang banyak menjerumuskan. Nah, karenanya iblis itu lebih suka kepada orang-orang ahlul bid'ah dibanding orang-orang ahlul ma'asi yang memperturutkan hawa nafsunya. Rata-rata mereka sadar dan tahu kalau zina itu sebenarnya gak boleh, makanya mereka sembunyi-sembunyi melihat perkara-perkara yang khabithah, perkara-perkara yang jelek, kotor, itu gak boleh, makanya mereka sembunyi-sembunyi syubhat. Nah, minum khamr mereka faham dan tahu tidak boleh, tapi syubhat mereka lakukan dalam keadaan mereka meyakini hadza huwal haq, inilah yang benar. Nah, syubhat. Kata Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, dengan makna yang kurang lebih sama, fitnah syubhat itu fitnah yang paling asyad yang menimpa manusia, yang bisa membinasakan manusia disebabkan fitnah ini. Ini fitnah yang paling besar, fitnah syubhat. kata beliau rahimahullah ta'ala, walam yadri hadzal mubtaru anna qawlahu ta'ala fa'anzartukum naran talazza. Dan orang yang tertipu ini al-mubtar, ini dia tidak tahu dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Fa'anzartukum, dan aku tampakkan kepada kalian neraka yang menyala-nyala. Hiya narun maksusatun min jumlati barakati jahannam. Dan aku tampakkan kepada kalian neraka yang menyala-nyala. Dia adalah neraka yang khusus dari tingkatan-tingkatan neraka jahannam. Walau kana jami'a jahannam fa'uwa subhanahu lam yakun la yadkhuluha. Kalau seandainya seluruh tingkatan neraka itu adalah neraka jahannam, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengatakan la yadkhuluha, tidaklah memasukinya. Ad-dukhul wasalyun itu memang bermakna yang berbeda. Dukhul masuk, ya masuk. Tapi kalau la yaslaha asalyu, itu maknanya adalah masuk tapi dengan cara dilemparkan. Nah, dilemparkan. Jadi kalau kita mau terjemahkan letter-letter, la yaslaha illal ashqa, tidaklah akan dilemparkan ke dalam api neraka jahannam, kecuali orang-orang yang paling celaka, paling binasa. Nah, alladzi kadzdzaba wa tawalla, ini orang-orang yang mendustakan Allah dan berpaling dari keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya seluruh tingkatan neraka itu jahannam, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengatakan la yadkhuluha, tidak akan memasukinya. Barqala, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan la yaslaha, tidaklah akan dilemparkan ke dalamnya kecuali orang-orang yang paling celaka. Wala yalzamu min adami salyiha adamu dukhuliha, tidaklah mengharuskan, mengilzamkan, tidaklah mengharuskan, tidak adanya, dilemparkan itu menjadi tidak masuk ke dalamnya. Kalau tidak dilemparkan berarti tidak masuk, belum tentu. Nah, belum tentu, ya mungkin dia masuk, masuk begitu saja, tidak dilemparkan. Nah, fa inna as-sawya akhassu min ad-dukhul, karena as-sawyu itu lebih khusus daripada ad-dukhul. Kalau masuk ya dengan berbagai macam cara, masuk dengan sendirinya, masuk dengan jatuh, masuk dengan diseret, masuk dengan dilemparkan dan seterusnya. Tapi kalau as-sawyu itu adalah dengan dilemparkan. Nah, al-qahu itu sawya maknanya al-qah. Wa nafyul akhassi la yastalzimu nafyul a'am, menafikan kekhususan, meniadakan kekhususan itu tidaklah mengharuskan meniadakan sesuatu yang sifatnya lebih umum. Salah di dalam memahami ayat. Nah, la yaslaha, tidak akan dilemparkan kecuali orang-orang yang paling celaka. Baik. Thumma, kemudian, inna hadzal mubtara law ta'ammala al-ayata allati ba'daha la'alima annahu ghayru dakhilin fiha fala yakunu matmunan lahu ayujannabaha. Kemudian kalau seandainya orang yang tertipu ini dia memperhatikan, memahami ayat-ayat setelahnya itu, maka dia akan mengetahui, nah, bahwasanya itu memang tidak masuk di dalamnya, tidak masuk di dalamnya. Maka tidaklah dia menjadikan terjamin dari masuk ke dalamnya sehingga dia bisa menjauhinya. ikhwani rahimani wa rahmakumullah jami'an, penting bagi kita untuk bisa mempelajari tafsir. Mempelajari tafsir Al-Quran, dan ini hukumnya wajib atas segenap muslim dan muslimah. Sekali lagi, mempelajari tafsir Al-Quran hukumnya wajib ain atas diri kita. Bagaimana tidak? Kalau kita tidak ngerti tentang tafsir Al-Quran, bagaimana kita bisa sampai kepada Allah Azza wa Jalla? Dengan cara apa? Dengan model bagaimana kalau kita tidak mau mempelajari tafsir Al-Quran, memahami makna Al-Quran? Kita sangka itu jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah. Pagi, siang, sore, malam, lumpuk harta. Jama'a mala wa 'addada, dia kumpulkan harta, dia hitung-hitung terus. Yahsabu anna malahu akhlada, dia sangka hartanya itu bisa mengekalkan dia. Lihat. Gara-gara enggak paham tentang Al-Qur'an, enggak mau mempelajari Al-Qur'an 24 jam mempelajari Al-Qur'an, 24 jam dikali 7 hari mempelajari Al-Qur'an setengah jam. Setengah jam yang masuk 15 menit. Subhanallah, wala haula wala quwwata illa billah. 15 menit satu hari, di 6 hari berikutnya sudah lupa. Dan tersibukkan dengan urusan ini, urusan itu. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dalam keadaan kita menyangka surga sudah di depan kedua mata kita. Dalam keadaan kita mengira kita akan menjadi orang yang selamat dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencela. Allah subhanahu wa ta'ala mencela, merendahkan orang-orang yang dia tidak mau ta'ammal atau ta'ammul, memperhatikan ma'anil Al-Quran, yang tidak mau mentadabburi makna Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha, mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Tadabbur maknanya at-ta'ammul ma'ani Al-Quran. Tadabbur maknanya adalah ta'ammul, memperhatikan makna-makna lafaz-lafaz dalam Al-Quran. Mengapa mereka tidak mau memahami Al-Quran? Apakah hati mereka itu telah terkunci? Ini sisi celaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sisi celaannya, sisi pendalilannya. Allah mencela orang-orang yang tidak mau memahami Al-Quran, dengan disebutkan diantara tanda matinya hati, terkuncinya hati, manakala orang tidak mau mentadaburi Al-Quran. Maka sisihkanlah waktu kita, ikhwani barakallahu fikum, untuk memahami Al-Quran. Untuk bisa bersama dengan orang-orang yang memahami Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran. Dan inilah hikmah diturunkannya Al-Quran. Kalau tadabbur ini hilang dari diri kita, lantas apa hikmahnya Allah turunkan Al-Quran? Mujarradu nutqil alfadil Quran, semata-mata hanya melafazkan Al-Quran. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakhara ulul albab. Kitabun, sebuah kitab Al-Quran yang telah kami turunkan kepadamu, yang penuh dengan berkah, supaya kalian mentadaburinya. Ini hikmah min inzalil Quran. hikmah dari diturunkannya Al-Quran supaya kita mentadaburinya. Nah, namun tatkala kita mentadaburi Al-Quran, melihat tafsir Al-Quran, maka harus sesuai dengan tafsir yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan juga yang telah diberikan oleh para sahabat tabi'in dan yang selain mereka rahimahullahu ta'ala. Walaupun membuat sebuah majelis penafsiran Al-Quran, kalau metode tafsir Al-Qur'annya menyelisihi metode yang diajarkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, sama saja. Bahkan abal lebih menyesatkan hal yang demikian. Walaupun dia membuat majelis penafsiran Al-Qur'an, tapi ternyata dia tafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan raghabat, sesuai dengan hasrat dan keinginan-keinginan dia. Nah, iyadan billah. Satu lagi, qala rahimallahu ta'ala, wa amma qawluhu ta'ala bin nar u'iddat lil kafirina faqad qala bil jannati u'iddat lil muttaqin. Adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan neraka yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk orang-orang yang kafir. Nah, maka dalam ayat yang lain pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang jannah, tentang syurga, u'iddat lil muttaqin, hanya Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka wala yunafi i'dadun nari lil kafirina ayadkhulaha al-fusaq wa zulmatu wala yunafi i'dadul jannati lil muttaqina ayadkhulaha man fi qalbi adna mithqali dharratin min al-iman wa lam ya'mal khayran qattu. Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala siapkan neraka untuk orang kafir. Dalam ayat yang lain pula Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan syurga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah menafikan i'dadun nar, disiapkannya neraka untuk orang-orang kafir, untuk masuk ke dalamnya pula orang-orang fasik, orang-orang yang senantiasa melakukan dosa pelanggaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tidak menafikan yang demikian, tidak pula menafikan untuk bisa masuk ke dalam neraka itu adalah orang-orang zalim, jahat. Nah, jadi neraka yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk orang-orang kafir itu tidak menafikan untuk masuk ke dalamnya pula adalah orang-orang fasik, orang-orang yang senantiasa keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang-orang zalim, orang-orang yang senantiasa melakukan kejahatan. Nah, untuk masuk pula di dalamnya tidak menafikan yang demikian. Sebagaimana tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang syurga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa, maka tidak pula menafikan disiapkannya syurga untuk orang-orang yang bertakwa itu untuk bisa masuk ke dalamnya orang yang di dalam hatinya itu masih ada iman walaupun lebih kecil daripada dzarrah, ya, bahasa kita lebih kecil daripada biji sawi, dan dia belum melakukan sebuah amalan kebaikan sama sekali. Tidak menafikan. Nah, tidak menafikan orang yang masih memiliki keimanan walaupun sebesar biji sawi atau bahkan lebih kecil dari itu, dan bahkan dia belum mengamalkan sebuah amalan kebaikan sedikit pun, belum sempat untuk masuk ke dalam surga. Dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak hal yang demikian. Nah, وكاضطرار بعضهم بالاعتماد على صوم على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة حتى يقول بعضهم صوم يوم عاشوراء هذا صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر ولم يدري هذا المبتر أن صوم رمضان وصلوات الخمس هذا خمسة أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وهي إنما تكفر ما بينها إذا اجتنبت الكبائر. Contoh yang berikutnya kata beliau rahimahullah ta'ala, di antara pemahaman yang rusak seperti tertipunya sebagian dari mereka dengan hanya bersandar dengan puasa di hari Asyura. Mana Yusuf? Aina Yusuf? Puasa Asyura tanggal berapa Yusuf? Di bulan apa? Dzulhijjah, Syawal, Muharram atau Rajab. Dan maksud Baik. Awar. Senyum. Nah, puasa Asyura itu puasa tanggal 10 Haram. Nah, harus dipancing dulu. Puasa tanggal 10 Muharram. Baik. Seperti seseorang yang dia bersandar untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram atau puasa Arafah. Nah, kalau Arafah, so, puasa tanggal berapa? Puasa Arafah, wukuf di Arafah tanggal tanggal 9 apa? Hah? Haji itu bulan apa? Ayo, tanggal 9 Dzulhijjah. Atau seseorang yang dia berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah hingga sebagian mereka mengatakan puasa pada hari Asyura itu menggugurkan dosa-dosa satu tahun seluruhnya. Jadi tenang aja, kalau dosa satu tahun itu akan gugur dengan kita berpuasa satu hari tanggal 10 Muharram, subhanallah. Sehingga tersisa kalau kita melakukan puasa tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah, itu tambahan pahala kita, subhanallah. Indah sekali. Nah, dosa selama satu tahun hilang dengan kita berpuasa Asyura. Kalau kita tambah dengan puasa Arafah, maka pahalanya itu tambahan untuk kita, subhanallah. Walam yadri hadzal mubtaru, dan orang yang tertipu ini dia tidak tahu ada yang lebih agung dan utama dari itu. Ala sawma Ramadan, bahwasanya puasa Ramadan, sholat lima waktu, a'zam, lebih agung, lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan puasa hari Arafah dan puasa Asyura. Puasa Ramadan, sholat lima waktu itu menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya sampai dia meninggalkan dosa besar. Apabila dia meninggalkan dosa besar. Nah, Ramadhan ila Ramadhan wal Jum'atu ila Jum'ati la yuqawiyani ala takfir saghair illa ma'andimani tarkil kabair ilaiha fayuqawir majmu'ul amraini ala takfir saghair. Puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, satu Jumat ke Jumat berikutnya, tidaklah keduanya ini saling menguatkan untuk menggugurkan dosa-dosa kecil, kecuali harus digabung dengan upaya orang tersebut untuk meninggalkan dosa besar. Jangan sampai kita tertipu. Nah, dosa saya yang tadi itu yang sebelum duhur hilang dengan saya melaksanakan sholat duhur, antara duhur dan asar hilang. Baik, betul. Namun itu harus Anda diringi dengan tarkil kabair, upaya Anda untuk meninggalkan dosa besar. Kalau tidak ada upaya untuk meninggalkan dosa besar, maka sungguh dikhawatirkan sholat kita di antara dua sholat itu, nah, puasa Ramadan menuju Ramadan berikutnya, satu Jumat ke Jumat berikutnya, tidak bisa dipakai untuk menggugurkan dosa-dosa kecil. Mengapa? Karena tidak ada upaya dari kita meninggalkan dosa besar. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu tukaffir anhu sayyi'atikum. Tukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau seandainya mereka menjauhi dosa-dosa besar, nah, yang dilarang untuk dilakukan darinya tukaffir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggugurkan dari kalian sayyi'atikum, dosa-dosa kecil kalian. Syaratnya apa? Intajtanibul kabair. Ini syartiyah, ikhwani. Ini syarat. Kalau pengen dosa kecil kita dihapuskan dengan amalan-amalan yang tadi sebagian kita sebutkan, syaratnya adalah menjauhi dosa besar. Kalau dosa besar tidak kita jauhi, sungguh kita khawatir amalan kita enggak bisa untuk menggugurkan dosa-dosa kecil. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, seorang jualan menyan misalnya, yang jelas dipakai untuk perkara kesyirikan, kita tampung misalnya, ya sama. Justru itu mempermudah upaya dia untuk jualan menyan misalnya, jualan alat-alat yang mendukung al-kahanah, perdukunan. Dosa besar yang demikian. Tersebarnya kefasikan dan lain sebagainya, kemudian kita ikut andil di dalamnya, terhukumi dengan hukuman yang sama. Maka jangan pernah kita tertipu, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, merasa diri kita bersih, nah, bersandar, nah, dengan ayat-ayat yang berisi ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menjadikan kita bermudah-mudahan. Allah dosa kecil, nanti kalau saya sholat juga terhapus, kalau saya infak juga hilang, kalau saya ini juga hilang. Tapi tidak sengaja, tidak kita merasa itu termasuk tipuan dari syaitan. Nah, sehingga kita menjadi orang yang terus-menerus terjatuh pada perkara yang sama. Waliyadu billah wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan di malam hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, mungkin ada pertanyaan.